Terima kasih, semangat sekali, saya senang sekali berjumpa dengan Anda semua. Tentunya juga pemirsa di rumah, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda tentunya dalam Mario Teguh Golden Way. Saya berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Tadi kita awali perjumpaan dengan sebuah lagu yang dinyanyikan dengan begitu merdunya oleh Firman Siagian. Saya berikan tepuk tangan juga untuk Firman. Judul lagunya, Say I Love You But I Lied. Saya katakan, aku mencintaimu tapi aku berbohong. Artinya kita bicara mengenai dusta di sini. Dan ini menarik karena malam ini kita akan bicara mengenai dusta putih. Ternyata dusta ada bermacam-macam, saya juga baru tahu ada dusta putih, ada dusta hitam, ada dusta warna-warni kalau begitu. Nah, yang lebih bisa menjelaskan dengan detail, memberikan pencerahan-pencerahan, terutama juga untuk kita semua dan untuk Anda, umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan pembicaraan kita malam ini bisa membuat Anda bisa menjalankan ibadah dengan lebih baik dan juga dengan lebih bermakna. Marilah kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Good evening, sir. Good evening. Selamat malam. Apa kabar? Super. Sahabat Indonesia yang super, yang baik hatinya, dan yang sedang membangun kepantasan untuk menjadi pribadi yang berrejeki baik. Malam ini kita berbicara mengenai dusta putih. Kejujuran adalah sebuah kesaktian yang modern. Sehingga orang-orang yang jujur hidupnya lebih mudah berhasil. Itu sudah pasti. Nah, tetapi ada dusta yang hitam selalu dilakukan oleh orang yang memang gemar berdusta. Tetapi ada saat di mana orang-orang jujur harus berdusta. Dan itu yang kita sebut dusta putih. Tidak berarti tidak luka hatinya dalam berdusta, karena semua dusta melukai. Yang berdusta, yang jujur tapi harus berdusta, pasti terlukai hatinya. Dan bisa melukai yang didustai, dan bisa melukai orang yang melihat kita berdusta. Nah, kita harus tidak hanya menjadi pribadi profesional, tetapi juga menjadi pribadi spiritual. Yang profesionalismenya berjalan sangat ajaib. Ada banyak sekali hal-hal muda, hal-hal yang dicapai orang muda yang tidak bisa dicapai oleh orang yang lebih berpengalaman. Karena ada hal-hal yang memajukannya, yang mendahulukannya, yang menempatkan seseorang yang jujur. Itu topik kita malam ini. Gitu, Mas. Super sekali. Terima kasih Pak Mario, kita berikan tepuk tangan. Sebelum kita membahas lebih dalam, Pak, kalau boleh saya bertanya dengan sedikit lebih pribadi pada ya. Bapak. Kira-kira apa dusta putih yang pernah Bapak lakukan secara serius dalam hidup Bapak? Dusta putih yang terserius dalam hidup saya adalah saat saya tinggal di sebuah rumah yang belum ada air mengalir, yang sumur belum sempat digali karena mahal sekali biaya menggalinya, karena di Malang itu 30 meter sumurnya dalam, minimal. Kami belum punya uang untuk menggali sumur. Adik terkasih kami, satu-satunya perempuan, kecintaan ibu saya, akan membayar zakat ke sekolah, karena itu hari terakhir dia SD, mau naik SMP. Saya sudah kuliah di IKIP Malang. Adik saya pagi bangun, dia bilang, "Mas, tadi malam aku mimpi, aku mati." Saya bilang, "Eh, bagus, itu tandanya umurmu mau panjang." Kan orang Jawa kadang-kadang dibalik mimpinya. Dia bilang, "Tapi aku mau sekolah ini, sekarang sepedaku rusak rantainya, saya perbaiki sepedanya." Setelah selesai,